Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kitiba yutab abada bin daharat tahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah wa barikna fi majlisina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaitaha lana wa lil muslimina jami'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, pendengar radioku maupun streaming di mana pun Anda berada, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita turutkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan untuk hadir di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, yang mana kita rutin setiap Selasa malam Rabu mengkaji kitab Fathul Qaribul Mujib karya daripada Syekh Muhammad bin Qasim. Fathul Qaribul Mujib ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab yang lebih ringkas namanya Matan Takrib. Ada nama kitabnya Matan Takrib karya Abi Suja. Nah, kitab Matan Takrib ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim, namanya yang kita kenal itu Fathul Qaribul Mujib. Nah, ini kita kaji sekarang. Lalu kitab Fathul Qaribul Mujib ini yang sekarang kita kaji dijelaskan lagi, diperlebar lagi pembahasannya, ditambah, diperluas lagi oleh Imam Al-Baijuri, dan dinamakan kitab itu adalah Hasyiah Al-Baijuri. Hasyiatul Baijuri. Nah, lebih luas lagi. Tapi kalau lebih luas lagi juga itu kelas-kelas santri lah, karena terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu bulat. Dan pada malam ini kita sudah sampai pada pembahasan Faslun wa Faraidul Ghusli Talah Satu Asya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fardu-fardunya mandi, yang mana pada sebelumnya Bapak Ibu sekalian, pemirsa maupun Anda berada, pendengar radioku 88 FM, sebelumnya kita sudah membahas sebab-sebab seseorang wajibnya mandi. Ada 6. Yang pertama yaitu masuknya, maaf, kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Yang masuk adalah kemaluan sama kemaluan. Memaafi majelis yang mulia, dianggap masuk apabila bagian kalau laki-laki itu adalah yang di khitan, yang kulfah, yang wajib dipotong ketika khitan, atau bagian kalau bahasa pontianaknya helmnya itu masuk ke dalam farjinya perempuan. Apabila kadar itu sudah masuk, maka wajib mandi. Tapi kalau enggak kadar seperti itu, enggak wajib mandi. Dan yang wajib mandi itu adalah masuk ke lubang normalnya. Mohon maaf, ada yang bertanya kepada saya, kalau lewat belakang bagaimana, atau masuk ke lubang yang lain, maka itu tidak wajib mandi. Tapi itu hukum lain lagi, bukan berarti diperbolehkan lewat belakang, tapi itu pembahasan lain lagi. Hanya saja tidak wajib mandi. Jadi wajib mandi itu kalau masuk ke farjinya perempuan. Itu sebab pertama. Kita flashback sebentar, mengulang pelajaran. Yang kedua adalah keluarnya mani, sudah dibahas pertemuan yang lalu. Yang ketiga adalah meninggal, jenazah wajib dimandikan. Lalu yang tiga lainnya khusus perempuan, haid, nifas, sama melahir. Jadi setelah ini gak ada lagi yang bertanya kepada anak, apa kalau makan bakwan boleh mandi habis itu? Ya, maksudnya mandi wajib. Kadang-kadang bertanya kepada saya, kalau misalnya kecebur ke parit, apa wajib mandi? Ya mandinya harus, tapi tidak wajib. Wajib mandi di sini yaitu seseorang itu harus mandi wajib, karena kalau tidak mandi maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah yang lainnya. Nah, sekarang fardunya. fardu mandinya. Fardu itu apa? Fardu maksudnya di sini rukun, fardu atau rukun. Juz'un minal mahya allati la tatahaqqaqu illa bihi. Yang mana sesuatu itu harus ada ketika mandi. Contoh kalau sholat, sholat itu rukunnya 17. Ya. Di antara rukun sholat harus ada al-fatihah, harus ada tumakninah, ruku, sujud, dan seterusnya. Artinya apa? Kalau yang barusan saya sebutkan itu tidak ada, tidak kita lakukan di sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak batal. Karena apa? Karena dia rukun. Karena dia rukun itu. Tapi kalau fatihah, insya Allah nanti ada pembahasan sholat gitu. Tapi yang paling banyak saya temukan itu tumakninah. Banyak orang ini sholat tidak pakai tumakninah. Kata orang Melayu, sholat pencuri. Allahu Akbar, sami Allahu minna minna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Biasanya ntar lagi mau Ramadan, tarawih itu. Oh, banyak itu sholat. Sholat tarawih 80 rakaat 8 menit. 20 rakaat 8 menit. Bayangkan itu ekspres. Itu bagaimana hukumnya Habib? Ya kalau enggak tumakninah enggak sah. Kalau enggak ada tumakninahnya, karena tumakninah itu termasuk rukun sholat. Apa itu tumakninah? Insyaallah nanti, insyaallah Selasa depan kita tutup kita fathul qorib, kita akan mengaji bab puasa dan Ramadan. Puasa dan hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan, termasuk tarawih dan lain sebagainya. Insyaallah Selasa depan. Ini kita selesaikan dulu. Fardu mandi itu ada tiga. Yang pertama adalah niat. Harus niat. Jadi sebelum mandi harus niat dulu. Niatnya bagaimana? Kalau dia niatnya junub, maka fayanwil junubu raf'al janabah au raf'al janabati au hadatsil akbari wa nahwi dzalik. Kalau dia junub, maka dia niatnya nawaitul husla li raf'il janabah atau li raf'il hadatsil akbar. Bahasa Arab tidak bisa, bagaimana bahasa Indonesia boleh? Aku niat mandi untuk mengangkat junub atau janabah, junub atau mengangkat hadas besar. Itu kalau dia junub, itu niatnya begitu. Saya niat mandi untuk mengangkat saya punya junub atau mengangkat hadas besar yang ada pada tubuh saya karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita jiros badan kita. Ya. Kalau dia haid, watan wil haidu, kalau dia haid atau dia nifas, maka niatnya adalah mengangkat hadas haid atau mengangkat hadas nifas. Misalnya ada perempuan haid. Selesai haid, maka dia niat mandinya adalah saya niat mandi untuk mengangkat hadas haid. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas nifas saya. Lillahi ta'ala, mandilah dia. Itu. Jadi harus niat. Kalau dia tidak niat, maka tidak sah mandi dia. Tidak diangkat di dalam Islam janabahnya atau haidnya tidak hilang. Kalau mandi dia tidak sah, maka kalau dia sholat, maka di samping sholatnya tidak sah, dia juga berdosa. Kapan kita baca niat itu? Watakunu niyatu makrunatan bi awwalil fardhi. Niat itu terjadi ketika pertama kali membasuh bagian wajib. Kalau pertama kali kita membasuh bagian kepala, maka ketika mau membasuh kepala, di situ kita sudah niat. Kalau kita mau membasuh, biasanya kan ada orang tuh mandi macam-macam. Ada yang mandi kepala dia dulu dibasuh, ada yang mandi badan dia dulu dibasuh, bagian kanannya dulu, di situ kiri, ada yang kiri dua, di situ kanan. Ada lagi apa kaki dulu dibasuh, kenapa? Ngetes dulu dingin apa enggak. Biasanya orang itu tes kaki gitu. Ah kalau dia mau ngetes kaki biasanya kan itu. Mana bagian pertama yang dibasuh, saat itulah apa namanya niat dilafatkan, diucapkan. Kok bisa begitu, Beb? Seperti sholat. Kalau kita sholat itu niatnya awal-awal apa sudah amin baru kita niat? Kan tidak. Niat itu kan awal-awal kan? Nausolli fardal maghribi. Ada anak mumanila Allahu Akbar. Barulah kita baca takbiratul ihram. Sama mandi juga itu, wudu juga. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Barulah kita wudu awal-awal. Sama mandi juga seperti itu. Kalau misalnya misalnya kita basuh kepala, lupa niat. Ya, lupa niat. Setelah basuh kepala, kita basuh badan. Ketika basuh badan sebelah kanan, ya, baru kita mengucapkan niat. Maka karena kepala tadi tidak dilafadzkan niat, wajib ngulang. Ngulang basuhnya, bukan ngulang niatnya. Karena dia niat janabahnya itu dimulai ketika anggaplah membasuh tangan. Dia pertama membasuh kepala. Pas basuh kepala lupa baca niat. Pas basuh tangan ingat loh, tadi saya belum apa namanya, belum niat. Niat janabah, niat ngangkat hadas. Niatlah dia. Nah, ketika dia niat, walaupun kepalanya sudah dibasuh, tetap wajib diulang pembasuhannya. Kenapa? Karena ketika dia membasuh kepala, dia belum niat. Nah, ini disebutkan wahwa awalul muslimina alal badani aw aswali. Jadi wajib dilafadzkan niat tersebut ketika dia pertama kali membasuh badannya. Terserah mau basuh dari atas atau mau basuh dari bawah. Kalau nyemplung ke parit bagaimana Habib? Nah, kakinya dulu turun, niat, habis itu nyebol. Seperti itu. Pokoknya ketika bagian pertama badan nyentuh air, di situ harus dilafadzkan niat. Kalau tidak, enggak sah. Falau nawa ba'da ghusli jusin, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau dia niat setelah membasuh bagian tubuh, dia basuh kepala, lupa niat, habis itu basuh kaki, baru dia ingat niat, wajaba i'adatuhu, maka kepalanya atau apa-apa yang dibasuh sebelum melafadzkan niat wajib diulangi. Kalau tidak, mandinya enggak sah. Nah, itu ya. Itu rukun yang pertama, niat. Yang kedua yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis yang ada di atas tubuhnya. Jadi ketika niat itu, orang nih gini, orang Arab itu mandinya itu simple, Ibu. Ya. Mereka itu kalau bisa sekali basuh selesai. Kenapa? Di sana kelembabannya rendah. Di sana itu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau haji umroh, amin, enggak mandi seminggu pun enggak bau badan. Nah, paling gerah-gerah dikit aja. Beda sama Indonesia. Pagi mandi, sore tak mandi, malam bengam lah badan. Mau enggak? Di sana. Jadi mereka itu biasa basuh tuh sekali. Kalau kita tidak. Kalau kita itu kan mandi 7 kali, 8 kali basuhan. Bahkan kadang masuk kamar mandi, bak penuh, dia mandi, habis baknya. Nah, kadang seperti itu. Tapi tetap, yang dimasukkan di sini apa? Menghilangkan najis yang di badan. Kalau di badannya ada najis, maka basuhan pertama, dia tetap niat. Ketika basuh itu niat dulu, baru setelah dia niat, dia basuh badannya sekali. Enggak cukup sekali. Karena apa? Ada najis di badannya. Maka wajib mengulang basuhannya dua kali sekujur tubuhnya itu. Tapi di Indonesia enggak jadi problem. Kenapa? Orang Indonesia mandi minimal 7 kali basuhan. Itu pun sudah paling hemat ini. 7 kali cedok. 7 kali cedokan. Nah, tapi intinya kalau ada najis di badan, maka yang wajib yang mandi itu wajib menghilangkan dulu. Misal enggak mesti najis ya. Pokoknya segala sesuatu yang menghalang masuknya air wajib dihilangkan dulu. Misal ini di tangan ini ada cet air, cet anti air. Maka wajib dikikis. Wajib kalau cet jarang. Apa? Ini apa nama? Lem gila. Apa bahasanya? Alteco. Lem Alteco itu kadang ngelem kan tiba-tiba bocor, kena tangan. Paham ya? Lem besi kata orang sini. Itu wajib dikikis dulu. Wajib digi. Kalau di kulit mah nyaman kikisnya. Kalau kena kuku tuh gimana ngikisnya? Jadi hati-hati. Lem itu karena lem itu tidak menyerap air. Jadi kalau kita mandi dan wudu dihilangkan dulu. Nah, kenapa? Karena itu menahan masuknya air ke dalam kulit. Jadi wajib dihilangkan. Begitu juga najis-najis disebutkan. Wa hadza marjahu Rafi'i. Ini yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidah anil hadati wan najasah. Wa rajahan Nawawi, tapi kalau Imam Rafi'i, jadi dulu itu ada 4 ulama. Pertama Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Ini dua ulama ini selalu berbeda pendapat terus. Tapi dipakai. Kalau Imam Ibnu Hajar bilang A, Imam Romli pasti bilang B. Tapi dia ulama ini benar, selalu dipakai. Dan Indonesia pakai pendapat Imam Romli. Kalau ada lagi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i bilang enggak cukup kalau badannya ada najis, enggak cukup sekali basuhan. Harus dua kali basuhan, habis itu selesai. Sekali lagi saya katakan di Indonesia jarang, karena orang Indonesia itu apalagi sekarang mandinya pakai shower. Kalau orang Pontianak mandinya tinggal nyebur aja di kolam, lebih praktis. Tapi tetap apa namanya najisnya dihilangkan. Kalau Imam Rafi'i mengatakan kalau badannya ada najis enggak cukup satu kali basuhan, minimal dua kali basuhan lebih bagus. Tapi kalau kata Imam Nawawi cukup satu kali basuhan saja, enggak perlu dua. Kalau dia najisnya najis hukmiyah. Najis itu ada dua. Najis mutawassito terbagi menjadi dua. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah itu yang tidak kelihatan. Misalnya ada tai cicak atau ada bayi kencing. Mak, tadi dedek kencing di masjid. Di mana enggak tahu, pokoknya dia kencing. Berarti itu najis hukmiyah. Karena apa? Yakin ada najis tapi tidak kelihatan mana. Beda sama najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu kelihatan. Kita punya anak kecil, ngompol di atas kasur, kelihatan kayak pulau. Nah, pulaunya itu namanya najis ainiyah. Jadi cukup itu aja yang dibasuh. Tapi kalau najis hukmiyah enggak tahu, enggak kelihatan. Bagaimana ini Habib? Ya itu nanti insyaallah setelah ini nanti dibahas. Kalau dibahas di sini enggak selesai-selesai kita bahas ini. Kata Imam Nawawi, kalau najis hukmiyah cukup sekali saja. Maksudnya apa? Kalau ada di badan kita itu najis tapi tidak kelihatan, cukup sekali basuhan saja. Tapi kalau dia berupa najis ainiyah, artinya kelihatan, misalnya ada tai cicak di sini kering, maka harus dihilangkan minimal dua kali basuhan di sini. Itu rukun yang kedua. Nah, intinya kalau di badannya ada najis, wajib dihilangkan. Itu aja intinya. Kalau di badannya ada najis, wajib dihilangkan. Kenapa Habib Ali bertele-tele dari tadi? Cukup ngomong simpel. Ini dalam ranah ilmiah. Ada santri, pendengar barangkali membutuhkan pengetahuan yang lebih. Kita orang awam, pokoknya kalau ada najis di badan, wajib dihilangkan. Selesai. Yang ketiga, isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Mengalirkan, mengguyur air ke seluruh badan. Baik kulit maupun rambut. Jadi semua badan kita ini harus wajib kena air. Tidak boleh ada satu inci, satu mili pun yang tidak kena air. Tidak boleh. Tidak sah. Ya. Afi ba'dhi musahi badal jami'il usul. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina sya'ril ra'si wa ghairihi, antara rambut kepala dan lain-lain. Jadi ada orang bilang yang wajib dibasuh itu bulu rambut aja. Yang lain tidak. Kumis, jenggot. Apa kalau yang di tangannya biasanya bulunya lebat, ada bulu juga di dada, itu enggak wajib kena semua. Salah enggak? Semua bulu yang ada di badan wajib basah, kena semua. Caranya bagaimana? Diusap-usap. Apa bahasanya? Diusap-usap gini. Di tadlik, bahasa Arabnya di tadlik. Ya, digosok-gosok. Wala bainal khafif minal katsir. Mau lebat, mau enggak lebat, wajib dibasuh. Semuanya tetap kena. Maaf, termasuk bulu kemaluan juga wajib kena semuanya, lebat maupun tidak. Nih, wasya'arul madfur, dan rambut yang dikonde. Kalau rambut jadi konde, bagaimana? Apa dikonde itu? Ya dikonde lah bahasa Jawanya. Tahu ya dikonde ya? Disiku gitu. In lam yasilil ma, kalau air itu tidak masuk ila batini ke dalamnya, jadi rambutnya diikat. Kalau misalnya mandi, air kalau dengan sebab kondeannya tadi atau simpulnya tadi itu menyebabkan air tidak masuk ke dalam rambut atau semua rambut tidak kena, illa binakdi, kecuali dengan dilepaskan, wajib anakdu, hukumnya wajib dilepas. Wajib dilepas kondenya, wajib dilepas simpulnya, wajib dilepas pocongnya. Orang Jawa nyebut kalau rambutnya pocongnya. Wajib dilepaskan. Nah, jadi rambut dikonde atau macam-macam lah. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menyebabkan ada bagian tubuh yang tidak terkena air, wajib dilepaskan. Wal murad bil basyara zahirul jiddi. Kalau kulit, yang dimaksudkan dengan kulit ini adalah luarnya saja. Orang ini lebih-lebihan, terinya sampai cucuk-cucuk sama dia. Ya. Jadi yang dimaksudkan itu rambut. Jadi rambut wajib dibasuh semuanya. Rambut kepala ataupun selain rambut kepala, lebat maupun ringan. Ya, kalau rambutnya dikonde atau diikat atau disimpul, kalau menyebabkan tidak masuk air ke dalam, wajib dibuka. Tapi kalau bisa masuk ke dalam, tidak apa-apa. itu rambut. Kalau kulit semuanya. Tapi yang dimasukkan semuanya adalah sisi luarnya saja. Yang dohir ini dohir. Kelihatan gitu loh. Yang dalam-dalam. Disebutkan. Wajib ghuslu ma dhahara min simakhi ibnayhi. Maka wajib membasuh yang tampak dari daun telinga. Kalau ini kan udah jelas ya. Ini. Nah ini daun telinga ini. Ini bagian yang kelihatan. Wajib dibasuh. Ya, bagian dalamnya juga yang kelihatan. Tapi bukan berarti yang dalam-dalamnya kita cucuk, enggak. Yang kelihatan ketika dilihat oleh mata semua orang, oh kelihatan, itu wajib bersihkan. Ya, bukan berarti air begini, enggak. Cukup di air gitu. Jadi ini bagian luar yang kelihatan di telinga wajib dibasuh. Begitu juga wamin anfin majdu, hidung yang terpotong. Jadi hidungnya awalnya mancung terpotong, jadi kelihatan sengit gitu, itu wajib dibasuh. Lubangnya gede tetap karena zahir wajib dibasuh. Wa min syukuki badanin, begitu juga lipatan-lipatan badan di badan ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang badannya gemuk, ah lipatan-lipatan itu wajib digosok-gosok lah ya biar airnya masuk. Karena kalau biasanya kena lipatan tuh air enggak masuk, termasuk pusar. Pusar orang macam-macam. Ada yang pusar agak nyembul, ada yang standar, ada yang tekelup ke dalam. Biasanya yang terlalu terkelup ke dalam itu, kalau mandi air nggak masuk, ya. Nah, maka wajib tangan ente masukin dikit gitu, kan dapat. Ya, karena gohirnya. Gitu. Tapi bukan berarti dicucuk-cucuk juga ke dalam, enggak. Wajib isalul ma'i ila ma tahtal qalfah minal aqlaf. Begitu juga wajib membasuh apa namanya? Ini kalau orang belum baligh, kalau orang belum baligh yang belum sunat. Misalnya dia udah baligh, bukan belum baligh, belum khitan tapi belum sunat. Nah, kalau dia mandi, maka bagian yang harusnya wajib dipotong ketika khitan itu, ketika dia mandi wajib dibasuh. Tinggal tarik aja, udah ditarik, ya, pokoknya begitulah, nggak bisa juga nih sendiri, ya. Jadi pokoknya bagian itunya wajib dibasuh. Begitu juga kulfa bisa dikatakan sebagai apa namanya klitoris. Klitoris, kalau bahasa Jawanya kelentip, amin. Perempuan daun, itu wajib dibasuh, bagian itunya wajib dibasuh. Pokoknya begitulah. Wa ilama, mohon maaf ya, tapi harus dijelaskan di sini. Wa ilama ya bedu min farjil marati indaku odiha liqadai hajatnya. Begitu juga apa yang nampak ketika, maaf sekali lagi, dari kemaluan perempuan ketika duduk, ketika buang hajat. Jadi ketika buang hajat, ketika duduk jongkok, apa yang kelihatan ketika duduk jongkok dari kemaluan perempuan itu juga wajib dibasuh. Itu yang saya bahas barusan tadi, Bu. Itu yang saya bahas barusan tadi. Itu wajib dibasuh. Orang zaman sekarang enggak tahu, dikiranya mandi berdiri selesai enggak. Wajib duduk itu. Cara basuhnya bagaimana? Ketika selesai bagian kulit sudah selesai semua, maka dia wajib jongkok. Apa yang terbuka ketika dia duduk jongkok itu, baik berupa kemaluannya, itu wajib dia basuh dengan digosok-gosok. Cukup digosok-gosok aja, atau dialirkan air, atau ambil air satu gayung, siram selesai. Atau hilang, junuknya. Wa mimma yajibu. Begitu juga, itu yang kemaluan perempuan. Dan maaf, yang, lubang dubur. Lubang dubur, kalau kita berdiri kan tertutup. Tapi kalau kita duduk jongkok kan dia terbuka. Paham? Jadi terbuka. Nah, ketika duduk jongkok itu termasuk daripada zahir kulit. Bagian sisi luar itu wajib kena air. Itu wajib dibasuh. Nah, jadi ketika selesai kita niat hilangkan najis, kalau ada najis badannya, barulah kita mandi rambut, bagian telinga, ini semua mata, ini juga maaf ini apa? Bagian lubang mata yang ada di sini ini wajib kena air. Yang biasa ada tai mata di situ. Nah, itu wajib kena air juga. Karena masuk daripada zahir kulit. Nah, selesai bagian berdiri semua, bawah kuku diperhatikan, lipatan-lipatan badan, pusernya, biasanya keteknya, ketiaknya, bagian lipatan-lipatan badan selesai, barulah kita duduk. Kita duduk jongkok. Lah apa yang kelihatan ketika jongkok wajib dibasuh. Kalau perempuan tadi itu klitorisnya, bahasa kampungnya gitulah, klitorisnya juga ketika kalau orang berak buang air besar kan jongkok. Nah, bagian itunya itu yang wajib basuh. Jadi jongkok itu kelihatan, tinggal ambil. Seperti kita cebok gitu aja. Seperti cebok tiga kali, selesai. Maka hilanglah janabah. Kuku-kukunya yang hitam-hitam itu wajib dihilangkan. Karena takutnya yang hitam-hitam itu, daki-daki atau tanah itu bisa menyebabkan air tidak masuk ke bawah, apa namanya, kulit yang ada di bawah kuku. Itu wajib. Karena kalau ini tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan mandinya tidak sah. Nah, itu orang sekarang. Pernah saya ngomong di masjid mana ya? Pontianak Utara pokoknya. Sudah saya sebutkan. Saya ngomong kayak tadi. Apa Habib Ali ini jorok ngomongnya? Bukan jorok. Karena memang pembahasannya seperti ini. Kalau tidak dibahas, nanti orang mandi junubnya enggak sah. Tidak sah. Gitu. Mandi junubnya tidak sah. Termasuk tadi kalau tidak khitan bagaimana? Ya kan? Kemudian gimana? Lipatan-lipatannya. Harus dijelaskan. Itu selesai. Nah, itulah fardu-fardu mandi seperti itu. Fardu mandi selesai sudah. Adapun sunah-sunahnya ada lima di sini. Yang pertama sunah wasunanuhu ayat usul sunah mandi. Yang pertama di sini ya, sebenarnya banyak, tapi di sini hanya ada lima. Yang satu bismillah dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim baru baca nih. Ya. Yang berikutnya wudu. Jadi wudu juga sunah. Jadi sebelum mandi itu kita wudu. Tapi caranya, sebenarnya ada caranya di kitab Al-Aham ini. Caranya, sebelum wudu, kita basuh, maaf ya, kemaluan kita dulu. Jadi kita basuh kemaluan, kita niat mandi besar tadi. Jadi kan sudah saya sebutkan tadi pas pembahasan niat, membasuh, kapan niat itu diucapkan? Ketika membasuh pertama kali bagian badan. Nah, kita basuh pertama kali kemaluan dulu. Jadi tadi itu ketika kita jongkok, saya praktekkan langsung. Ketika kita duduk jongkok ini, langsung ambil air. Langsung kita seperti cebok, seperti kita buang air besar. Begitu juga bian farji perempuan kita basuh. Kita niat, saya niat kalau haid, saya niat mandi untuk mengangkat hadas haid saya. Hadas nifas saya, atau saya niat mandi untuk mengangkat janabah saya. Hikmahnya apa? Setelah kita masuk kemaluan, kita wudu. Nah, termasuk sunnah. Ya, kalau sunnah wudhu seperti biasa, datangkan sunnah-sunnah wudhu yang lain. Hikmahnya apa? Karena nanti kalau kita selesai wudhu, kita nggak perlu basuh kemaluan lagi. Karena kalau kita basuh kemaluan lagi, kan batal wudhunya. Di antara yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Jadi kita sudah membasuh kemaluan kita sudah bersih, sudah nggak janabah lagi, nggak junub lagi. Kita wudhu, maka tinggal basuh yang lain saja badan. Selesai wudhu kita pun tidak batal dan kita tidak perlu membasuh kemaluan karena sebelumnya sudah dibasuh. Itu caranya seperti itu. Caranya itu. Jadi biar dapat kesunahannya. Ini sunah-sunah saja. Wa yanwi bihi al-muftasil sunnatul ghusli. Orang yang mandi itu niatnya bagaimana? Ya niat. Niatnya dua. Kalau dia cuma hadas besar saja, hadas kecil yang enggak batal, maka dia cukup niat sunnah wudu. Saya niat wudu untuk mengamalkan sunnah mandi. Selesai. Bahasa Indonesia boleh. Tidak usah diribet-ribetkan dalam beribadah. Nah. Wa illa nawabi al-sawab. Tapi kalau dia hadas besar juga, hadas kecil juga, maka dia juga wajib. Apakah niatnya dengan cara nawaitu wudu lirafil hadatsil ashghar, mengangkat hadas kecil. Sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, yaitu imrarul yad alal jasad, yaitu menggosok-gosokkan tangan ke badan. Wa ya'abbaru hadza al-imrar bidal, yaitu dipijit, digosok, mandi digosok seperti kita gosok sabun batang. Sabun gini, gitu. Nah, tapi selesai sabun ya nol lagi, gitu. Jadi semua bagian badan ini digosok. Agar apa? Agar takutnya ada bagian yang lipatan-lipatan kulit, takutnya yang tidak masuk air. Tapi kalau kita masuk di bawah ketiak, bagian lipatan tubuh, pusernya, semuanya lah. Kuku-kukunya juga harus semuanya kena air. Nah. Yang keempat, mualah. Mualah itu berurutan. Wasabaqah ma'ana fil wudu. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, boleh misalnya baru basuh kepala, tiba-tiba ada tamu. Keluarlah untuk langsung batal mandinya, bapak selesai mandinya, tapi yang baru dibasuh, dia baru basuh bagian kanan misalnya, bagian kiri belum dibasuh. Pas mau masuk bagian kiri, tiba-tiba ada orang ngetok pintu, dia pun langsung menghentikan mandinya. Bagaimana hukumnya? Boleh, tapi dia tidak mendapatkan kesunahan mandi. Nanti selesai tamu, Nanti dia mandi tinggal melanjutkan membasuh bagian tubuh yang bagian kirinya saja gitu. Bagian kanannya udah selesai, enggak junub. Tapi dia tidak mendapatkan sunnah mualaf. Mualaf itu berurutan. Selesai ini langsung. Langsung sudah. Selesai semuanya baru keluar tamu. Itu sunnahnya. Tapi kalau kayak tadi boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan mualaf. Yang terakhir sunnah wudu adalah sunnah mandi taqdimul yumna min syaqqi al-yusra, mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Jadi basuh kanan dulu, tangan kanan, kaki kanan, ketiak bagian kanan, lipatan badan. Jadi diusap-usap diurut-urut sampai bagian kuku tangannya, kuku kakinya, bagian semua selesai, baru habis itu bagian kirinya. Nah, terserah mau pakai canting atau pakai sawat, itu cuman sunnah. Sunnah. Tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi dilakukan dapat pahala. Jadi mandi pun dapat pahala. Babak yang min sunnah al-ghusl umur madkur ismu sultan. Dan bagian sunnah-sunnah mandi yang lain disebutkan di kitab-kitab yang lebih besar. Di antaranya itu taslif 3 kali. Ya. 3 kali basuh, minimal 3 kali. Minimal sekali sunnahnya 3 kali. Wa tahlilu sya'ar, rambutnya digosok-gosok seperti ini, seperti kita keramas. Biar apa? Biar bagian kulit yang ada di bawah rambut semuanya terkena air. Sebenarnya banyak disebutkan di sini, kita hanya saja karena keterbatasan waktu dan sudah habis, insyaallah nanti mungkin ya habis Ramadan lah kita lanjutkan lagi. Loh kok habis Ramadan? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang puasa dan juga apa-apa yang berhubungan dengan bulan puasa. Biar kita mantap menghadapi bulan puasa itu beda. Orang beribadah tanpa ilmu dengan berilmu itu beda. Kalau dengan ilmu itu wah enak deh. Tapi kalau tanpa ilmu akhirnya tidur puasanya. Kok bisa tidur? Kata Pak Ustadz, tidurnya orang berpuasa itu beribadah. Mumpung bulan puasa, kapan lagi tidur ibadah? Akhirnya dari habis sahur sampai 5 menit mau beduk maghrib tidur toh. Nah, ini ilmunya ketinggian. Insyaallah akan kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.